katakan alam raya dengan cinta dalam genggamannya setiap wajah kan memuja bila tahu betapa indahmu penuh dengan cinta penuh warna-warna penuh kasih sayang di setiap waktu Allah Maha Besar Maha Memaafkan setiap kesalahan terbuka ampunmu. Yang